بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah, kali ini mulai dari ayat yang ke-264. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah kalian dengan selalu menyebut-nyebutnya dan menyakiti pihak yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famatsaluhu, maka perumpamaannya seperti sebuah batu yang licin, di atasnya ada pasir, kemudian turun hujan dan hilanglah pasirnya sehingga batu itu menjadi bersih dari pasir. La yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Mereka tidak punya kuasa sedikit pun atas sesuatu yang mereka telah usahakan. Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Ayat ini adalah sebuah ayat yang isinya peringatan ditujukan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh, dalam hal ini adalah sedekah, agar mereka menjaga segala hal yang telah disedekahkannya. Jangan sampai apa yang telah disedekahkannya itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsiran dari ayat ini, qala ya man amantum billahi wal yawmil akhir la tudhibu thawaba ma tatasaddaquna bihi bil manni wal adha. Di ayat ini Ta'ala menghimbau orang-orang yang beriman. Allah menyeru mereka, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah kalian hilangkan pahala dari apa yang telah kalian sedekahkan bil manni wal adza, dengan cara menyebut-nyebutnya wal adza dan menyakiti pihak yang menerimanya. Yarahu an-nasu fayuthnu 'alayhi wa huwa la yu'minu billahi wa la yuqinu bil yaumil akhir. Maka ini mirip dengan orang yang mengeluarkan hartanya namun supaya dilihat oleh manusia, sehingga semua manusia memujinya dalam keadaan ia tidak beriman kepada Allah dan tidak yakin terhadap hari akhir. فَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ حَجَرِ أَمْلَسٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ هَطَلَ عَلَيْهِ مَطَرٌ غَزِيرٌ فَأَزَهَ عَنْهُ. Maka perumpamaannya adalah seperti sebuah batu yang licin. Di atas batu licin itu ada pasir, namun kemudian turun hujan, sehingga air hujannya itu menghilangkan pasir-pasir tadi yang sudah ada sebenarnya di atas batu tadi. Fatarokahu amlas la syai'a alaihi, hingga akhirnya batu itu menjadi licin kembali, tidak ada sesuatu pun di atasnya, hilang begitu saja. Fakadzalika haulal murauna, maka demikianlah keadaan orang-orang yang riya. Tadmahillu a'malahum indallah, lenyap amalan-amalannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah banyak melakukan amalan, banyak sekali melakukan amalan, namun karena riya akhirnya tidak bernilai apa-apa amalannya itu. Seperti sebuah batu yang pada awalnya banyak pasir di atasnya, namun karena turun hujan hilanglah pasir itu, tak tersisa satupun pasir di atasnya. La yajiduna syai'an minas thawab ala ma anfaqu, mereka orang-orang yang beramal karena riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, tidak mendapati apapun dari pahala. Alama anfaqu, atas apa yang telah mereka infakan. Wallahu la yuwafiqul kafirin li isabatil haqq fi nafaqatihim wa ghairiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la yuwafiqul kafirin, tidak akan memberikan taufik kepada orang-orang kafir abatil haq, untuk menepati kebenaran. Fi nafaqatihim, dalam nafaqah-nafaqahnya. Wa ghairiha, dan dalam hal yang lainnya. Inilah pentingnya sebuah keikhlasan, karena yang membuat sebuah amalan itu bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala manakala didukung dengan keikhlasan. Yang dilihat bukan seberapa besar dan banyak amalan, namun yang jadi patokan adalah adakah keikhlasan di dalamnya atau tidak. Ketika sebuah amalan didukung dengan keikhlasan, maka akan bernilai di sisi Allah meskipun amalan itu kecil. Dan sebaliknya, ketika sebuah amalan itu besar namun tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka menjadi sesuatu yang tidak bermakna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat penting sekali keikhlasan. Sangat wajar kalau para ulama dalam membahas hal apapun selalu mengawali pembahasannya dengan bab tentang keikhlasan. Di antaranya adalah menyangkut urusan apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Untuk apa amalan yang kita perbuat? Amalan yang kita kerjakan? Apakah untuk mencari ridha Allah? Ataukah untuk mencari sanjungan dan pujian dari manusia? Ini hal yang perlu untuk kita pertimbangkan. Ini hal yang perlu untuk kita renungkan. Ini hal yang perlu untuk kita perhatikan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Nah, karena sekali lagi amalan akan bernilai, akan bermakna di sisi Allah ketika didukung oleh keikhlasan. Ya, khususnya amalan-amalan yang baik. Nah, berikutnya ayat yang ke-265. Qala wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'faini fa illam yusibha wabilun fatallu wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan mengokohkan jiwa-jiwanya, kamatsali jannatin, itu seperti sebuah kebun, ya, birabwatin, yang terletak di dataran tinggi, asabaha wabilun, kemudian disirami oleh hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha dhi'fain, sehingga kebun itu menghasilkan buah-buahannya dua kali lipat. Fa in lam yusibha wabilun, namun sekalipun tidak disirami dengan air hujan, hanya disirami dengan hujan gerimis saja, itu sudah memadai. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tafsirannya qala wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum talaban liridallah wa i'tiqadan rasikhan bisidqi wa'dihi kamathali bustanin 'azimin bi ardin 'aliyatin tayyibatin hatalat 'alayhi amtarun ghaziratun. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka mencari keriduan Allah dan meyakini adanya janji yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, itu seperti sebuah kebun. Kebun yang besar, luas, ya, bi ardin aliyatin, yang terletak di dataran tinggi. Tayyibatin, kebunnya bagus sekali. Hatalat alaihi amtarun ghaziratun, kebun itu disirami dengan hujan yang lebat. Bayangkan, sebuah kebun bagus, terletak di dataran tinggi, kemudian selalu disirami oleh hujan yang lebat. Fatadha'afat thamaratuhu, sehingga buah-buahannya itu menghasilkan sekian kali lipat dari biasanya. Qala wa in lam tasqut 'alayhi al-amtarul ghaziratu fayakfihi radhadhul matar liyu'ti thamratal mudha'afata. Dan sekalipun kebun itu tidak disirami oleh hujan yang lebat, hanya hujan gerimis saja, ya, yang menyiraminya, maka itu sudah cukup membuat buah-buahannya semakin banyak. Wa kadzalika nafaqatul mukhlisin, demikian pula keadaan atau nafkah-nafkah yang diberikan oleh orang-orang yang ikhlas. Tuqbalu indallah, nafkah itu akan diterima oleh Allah. Wa tudha'af, dan akan dilipat gandakan apanya, pahalanya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qallat am kathurat, baik nafkah tadi banyak atau sedikit. Nah, baik nafkah tadi banyak atau sedikit. Jadi orang-orang yang menginfakkan sesuatu dalam rangka mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menghasilkan pahala yang berlipat. Akan menghasilkan pahala yang berlipat, seperti sebuah kebun yang selalu disirami oleh air hujan. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan yang banyak. Misalnya hujannya datang tapi gerimis, juga sama, akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, orang yang berinfak dalam rangka mendapatkan ridho Allah, baik banyak ataupun sedikit, maka pahalanya berlipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fallahul muttali'u 'ala as-sarair, Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat keadaan batin. Allah yang melihat keadaan batin. Niat semuanya tempatnya di dalam hati. Ya. Seseorang melakukan sesuatu mengharap ridho Allah, ya, itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Yang lain tidak tahu. Karena urusan harapan, niat, maksud, tujuan, itu semuanya ada dalam hati. Allah yang maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala al-muttali'u ala sarair. Allah yang menelaah, melihat keadaan batin. Al-basiru bizawahir wal bawatin. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat yang lahir, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang batin. Yuthibu kullan bihasbi ikhlasihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada masing-masingnya tergantung kepada keikhlasannya. Sejauh mana keikhlasannya? Semakin seseorang itu melakukan sesuatu, dalam hal ini berinfak, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin banyak pahalanya. Akan terus dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Nah, ayat yang ke-266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fa akhraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian ingin punya sebuah kebun kurma atau anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Lahu fiha min kulli thamarat. Ia memiliki sekian banyak buah-buahan di dalamnya. Wa asabahul kibaru. Kemudian salah seorang di antara kalian asabahul kibar, tertimpa masa tua. Walahu dzurriyyatun, dalam keadaan ia punya keturunan, punya anak-anak yang masih kecil. Fa asabaha i'sarun fihi nar. Namun kebunnya itu kemudian ditiup oleh angin yang keras. Angin tersebut menimbulkan api sehingga kebun itu menjadi terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum tatafakkarun, agar kalian senantiasa berfikir. Tafsiran dari ayat ini, qala ayarghabul wahid minkum an yakuna lahu bustanun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyampaikan peringatan yang isinya ayarghabul wahid minkum an yakuna lahu bustanun. Apakah salah seorang di antara kalian senang bila memiliki sebuah kebun? Fihi an-nakhil wal a'nab. Di kebun itu ada kurma, kurma yang sangat banyak sekali. Wal a'nab, dan anggur-anggur. Tajri min tahtihi asjarihi almiyahul azbatu. Kemudian mengalir di bawah pohon-pohonnya almiyahul azbah, air yang segar. Walahu fihi min kulli alwani thamarat. Ia pun memiliki berbagai macam warna, bentuk buah-buahan. Waqad balagal kibar. Namun ia sampai di masa tua. Walahu auladun sigharun fi hajatin ila hadzal bustan. Sementara ia memiliki anak-anak yang masih kecil yang butuh sebenarnya kepada kebun ini. Wa fi hadhihi al-halah, dalam kondisi yang seperti ini, habbat 'alaihi rih, tiba-tiba ada angin yang berhembus dengan kencang, syadidah. Fiha nar, yang angin ini membawa api, muhriqah, yang membakar. Fa ahraqathu, sehingga api ini membakar kebun tadi. Wa hakadha halu ghairil mukhlishin fi nafaqatihim. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di ayat itu, demikianlah keadaan orang-orang yang tidak ikhlas dalam infak-infak yang dikeluarkannya. Ya'tuna yaumal qiyamah wala hasanata lahum. Mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Bimithli hadzal bayan. Dengan penjelasan yang seperti inilah, yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian apa yang bermanfaat bagi kalian. Tentu kita sangat merana ketika kita punya sebuah kebun, ya, bagus, banyak buah-buahan di dalamnya, kita pun berharap agar anak cucu kita pun ikut menikmatinya nanti sepeninggal kita. Tetapi tiba-tiba datang hembusan angin yang sangat kencang, ya luar biasa. Angin ini membawa api hingga akhirnya kebun tadi habis terbakar api. Akhirnya apa? Nihil. Ya. Kebun tadi tidak bisa diharapkan bermanfaat untuk kita dan juga untuk keturunan dan anak-anak kita. Seperti ini keadaan orang yang berinfak dalam keadaan tidak ikhlas. Banyak sudah yang dia infakkan, Masya Allah. Harapannya besar bahwa ini akan menjadi nilai ibadah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena tidak ikhlas, akhirnya datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Gak ada pahalanya, habis pahalanya. Lantaran apa? Lantaran tidak ikhlas. Ya. Maka seperti inilah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kalian sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Dan banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kita berpikir, agar kita merenung. Kaita ta'ammalu, agar kalian berpikir. Fatukhlisu nafaqatikum lillah, sehingga nafkah atau nafkah atau infak yang kita keluarkan itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh salah seorang salaf, rubba amalin saghirin yukabbiruhu tukabbiruhu an-niyyah, berapa banyak amalan yang nilainya kecil tetapi menjadi besar karena niat yang benar. Dan sebaliknya, rubba amalin kabirin, berapa banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil karena niat yang tidak baik. Nah, persoalannya bukan seberapa banyak kita berinfak, ya, bukan seberapa besar kita berinfak. Namun yang lebih utama adalah ketika kita berinfak itu dengan niat ikhlas lillahi azza wajalla. 50, 100, 150, 200, 1 juta, 2 juta, 3 juta, berapapun itu, yang terpenting adalah apa? Niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharap apapun, tidak ingin dipuji, tidak ingin dianggap orang yang paling dermawan, tapi betul-betul dalam rangka ibtigha'a mardhatillah, mengharap keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang membuat ya, nilai dari infak kita menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah sesuatu yang baik dari apa yang telah kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan infakkan apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Wala tayammamu al-khabitha minhu, jangan sekali-kali kalian memilih yang jeleknya. Tunfiqun, untuk kalian apa? Infakan. Walastum bi'akhidhihi, sementara kalian saja tidak mau mengambilnya. Illa antugmidu fihi, kecuali kalian menutup mata kalian. Wa'alamu, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Tafsirannya qala, ya man amantum bi wattaba'tum rusuli anfiqu minal halali tayyib alladhi kasabtumuhu wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Kembali di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman, beriman kepadaku dan mengikuti para rasulku, infakkanlah harta kalian yang halal, halal, yang baik, yang telah kalian usahakan. Dan infakkan apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. La taqsudu ar-radi'a minhu. Jangan sekali-kali kalian memilih yang jeleknya. Litu'tuhul fuqara, untuk kalian berikan kepada orang-orang fakir. Walau u'titumuhu lam ta'khuduhu. Karena seandainya yang jelek itu diberikan kepada kalian, tentu kalian tidak akan mau mengambilnya. Ya. Illa idza taghadaitum amma fihi min rada'atin wa naqsin, kecuali jika kalian menutup mata kalian, tidak memperdulikan yang jeleknya atau yang tidak bagusnya. Fakaifa tardawna lillah ma la tardawnahu li anfusikum? Bagaimana kalian meridhoi sesuatu untuk Allah yang kalian saja tidak ridho terhadapnya? Ini kebanyakan manusia. Emang seperti itu keadaannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman agar jangan begitu. Kalau mau menginfakkan sesuatu, infakkanlah yang terbaik. Ya, infakkan yang terbaik. Jangan memilih yang buruk, yang jelek, yang tidak berharga, ya, sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak dipakai lagi, kemudian dikasihkan. Ini sangat penting, ya, karena secara naluri kita sebagai manusia tentu sangat tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga yang menjadi milik kita. Ya, padahal sebaik-baik infak itu adalah sesuatu yang memang paling kita sukai. Tapi masalahnya memang berat. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini menghimbau, menganjurkan kepada orang-orang yang beriman agar infakkan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik dari hasil usahamu atau dari apa yang Allah berikan, ya, berupa tanaman dan semisalnya, ya, yang baik-baik, jangan yang jelek, jangan yang buruk. Karena kita saja, ya, kalau diberi oleh seseorang yang jelek, maka kita tidak mau menerimanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita tidak mau menerimanya karena jelek, kemudian kita kasihkan kepada saudara kita, ya. Maka kaifa tardawna lillah, bagaimana kalian rela merelakan sesuatu untuk Allah, mala tardawna li anfusikum, yang kalian sendiri tidak rela. Nah, wa'lamu annallaha alladhi razaqakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan bahwa ketahuilah sesungguhnya yang memberikan rezeki kepada kalian itu adalah Allah. Ya. Allah yang berikan rezeki kepada kalian. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Ya. Jadi segala hal yang kita miliki pada dasarnya adalah titipan. Ada hak yang harus kita tunaikan di situ. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada dasarnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang kita miliki ini kembali kepada Allah, jadikan itu menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hilang begitu saja. Karena ini sebuah kerugian. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Ghaniyun an shadaqatikum, Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari segala sedekah yang kalian keluarkan. Artinya Allah enggak butuh sebenarnya sedekah kalian. Karena segala hal yang kita lakukan pada dasarnya kemanfaatannya akan kembali kepada kita. Ya. Seberapa banyak kita sedekah itu tidak akan membuat Allah semakin kaya, tidak. Karena dari awalnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya. Ada sedekah dari kita ataupun tidak ada sedekah dari kita, kita keluarkan infak ataupun tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tetap ghaniyun, maha kaya. Jadi infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mustahiqqun lithana, Allah subhanahu wa ta'ala itu berhak untuk mendapatkan sanjungan. Mahmudun fi kulli hal, selalu dipuji dalam setiap keadaan. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu di akhir ayat tadi, annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Nah, dan kita tidak perlu takut hilang, berkurang harta kita ketika kita keluarkan infaknya atau sedekahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk apa? Menggantinya. Anfik, unfik, infakkan harta kalian. Aku akan memberikannya kepada kalian. Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Ya. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah berupa harta itu tidak akan mengurangi harta itu sendiri. Meskipun secara hitungan matematika, kita punya 100 ribu, kita keluarkan 50 ribu, tinggal 50 ribu lagi. Itu hitungan matematika secara kasat mata. Padahal hakikatnya tidak demikian. Ya, yang 100 atau yang 50 itu ketika kita infakan, maka gantinya akan jauh lebih besar dari itu. Ya. Berikutnya ayat yang ke-268. Qala asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setan selalu menjanjikan kepada kalian kefakiran, dalam artian menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dan setan selalu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan maghfirah, ampunan untuk kalian dan karunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karunianya, alimun dan maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, qala hadzal bukhlu wa ikhtiyarur radi lis-sadaqah minasy-syaitan alladzi yukhawwifukumul faqr. Kikir, bakhil, medit, wakhtiyarul radi, dan ketika berinfak selalu memilih yang paling jelek, ya, ketika menyedekahkan sesuatu itu selalu yang paling jelek, minasyaiton. Semua ini dari ulahnya setan. Alladzi yuhawwifukumul faqr, yang setan selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jadi ketika kita ada perasaan lebar terhadap harta yang akan kita sedekahkan, yang akan kita infakkan, maka itu sesungguhnya datang dari siapa? Setan. Setan yang membisikkan, setan yang mempengaruhi pemikiran kita, setan yang mempengaruhi otak kita, sehingga muncul sebuah anggapan, aduh lebar, aduh sieun, bisi eueuh gantina deui, ya. Rek iraha deui meunang nu kieu, manya geus meunang dibikin kabatur. Kan begitu. Selalu begitu. Yukhawwifukum al-faqr. Setan menakut-nakuti kalian dengan apa? Kefakiran. Ya. Kali ini kamu dapat 500 ribu. Bagaimana bisa kamu infakkan 300 ribu atau tinggal 200 ribu? Ya. Kapan lagi kamu dapat 500 ribu? Orang ini saja bisa dapat 500 ribu sampai menghabiskan waktu 3 bulan. Sekarang dalam waktu 1 hari kamu akan keluarkan 300 ribu. Wah, rugi. Ini bisikan setan. Ya. Jadi bakhil, sifat bakhil dan selalu memilih yang terjelek untuk disedekahkan, ini datang dari setan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ya. Wa yughrikum bil bukhli, dan menipu kalian dengan kebakhilan. Menipu kalian dengan kebakhilan. Kalau pengen cepat kaya, sok tahan hartanya. Jangan dibagi-bagi ke orang lain. Insyaallah kaya. Ya. Jadi orang medit saja, bakhil saja supaya hartanya cepat banyak. Nanti kalau harta sudah banyak baru sedekah. Ya. Kan begitu. Dan ini subhanallah dirasakan oleh kebanyakan dari kita. Ada perasaan seperti ini. Duh, belum punya simpanan lain, ya kan? Nanti sajalah. Kalau sudah banyak tabungannya, baru infak, baru apa? Sedekah. Nanti kalau sudah banyak, lebar. Ah, nanti tambah lagi lah. Terus seperti itu. Akhirnya tidak infak-infak. Akhirnya enggak pernah bisa apa? Sedekah. Ya. Ini ulah setan. Yughrikum bil bukhl. Menipu kalian dengan kebakhilan. Kita lupa. Sebenarnya yang memberi rezeki itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lupa. Dan rezeki masing-masing kita itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan, tapi lupa. Karena setan yang terus menipu kita, menakut-nakuti kita. Padahal sebenarnya gak ada yang perlu untuk kita takuti. Kalau memang kita yakin rezeki itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan ragu untuk kita melakukan sebuah usaha sekecil apapun itu. Ya. Jualan ini, jualan itu. Meskipun sudah ribuan orang yang jualan itu. Ya. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan rezekinya dari situ, kita akan dapat insya Allah. Tidak perlu apa? Takut, ini mah ragu. Jualan iya nges loba. Jualan iya nges loba. Kumaha yang hirup. Ini namanya putus asa, kalah sebelum berperang. Loh, memangnya siapa yang ngatur rezeki? Yang ngatur rezeki itu siapa? Allah. Kenapa mesti takut? Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Saya berusaha untuk bekerja, beribadah, menghidupi anak, istri. Bismillah, sudah. Ya. Soal ternyata setelah jalan misalnya enggak dapat, oh berarti pintu lain mungkin. Ya, rezekinya di pintu yang lain. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu rezekimu dalam satu perkara, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu rezeki bagimu dalam perkara-perkara yang lainnya. Yakin sajalah. Jadi gak perlu takut. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, ya'murukum bil ma'asi wa mukhalafatillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu setan, kata Allah, menyuruh kalian untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ya'murukum bil fahsya. Menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji, kemaksiatan. Wa mukhalafatillahi ta'ala, dan menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'idukum ala infaqikum gufranan lidhunubikum wa rizqan wasi'an. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kalian atas infak-infak yang telah kalian keluarkan, gufranan, ampunan. Selain ampunan apa? Warizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Jadi kalau ingin bertambah rezeki kita, infakan. Infakan. Nah, itu sudah janji Allah. Ya. Allah wasi'un alim. Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan fadla, karunia. Berupa apa? Rezeki yang luas. Wallahu wasi'ul fadl, alimun bin niyati wal a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala karunianya sangat luas, maha mengetahui terhadap segala macam niat wal a'mal dan amalan-amalan. Ayat yang ke-296 selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'ti al-hikmata may yasha. Wa may yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan hikmahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru, namun tidak ada yang mengingat akan hal ini kecuali orang-orang yang berakal. Ulul albab. Tafsiran dari ayat ini, qala yu'tillahu al-isabata fil qawli wal fi'li may yasha min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah akan memberikan ketepatan dalam ucapan dan perbuatan kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Ini arti dari kata hikmah. Ya, arti dari kata hikmah, yaitu ketepatan dalam ucapan dan perbuatan. Ketika mengucapkan sesuatu itu selalu tepat, artinya benar. Ketika melakukan sesuatu pun selalu apa? Benar. Inilah orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang, mayyasha, hanya yang dikehendakinya saja. Ya. Yuti al-hikmata mayyasha, akan diberikan hikmah oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Qala wa man an'ama Allah 'alaihi bidzalika faqad a'tahu khairan katsira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa barang siapa yang telah Allah berikan nikmat berupa hal tersebut, berupa hikmah, faqad a'ta khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. وَمَا يَتَذَكَّرُ هَذَا وَيَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَصْحَابُ الْأُقُولِ الْمُسْتَنِيرَةِ بِنُورِ اللَّهِ وَهِدَايَتِهِ. Namun tidak ada yang mengingat hal ini dan tidak ada yang membuat manfaat hal ini kecuali ashab al-uqul al-mustanirah, orang-orang yang akalnya terang. Binurillahi wa hidayatihi, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Nah, salah satu cara kita ya, agar mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi segala makar dan tipu daya setan. Selalu berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga keikhlasan. Nah, karena setan itu sangat takut dan tidak mampu menipu, menggoda, memalingkan orang-orang yang ikhlas. Berikutnya ayat yang ke-270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar." Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kalian infakkan atau nazar, apa saja yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tafsiran dari ayat ini, qala wa ma a'taitum min malin aw ghairihi qalilin aw katsirin tatasaddaquna bihi ibtigha'a mardatillah aw ajabtum 'ala anfusikum syai'an min malin aw ghairihi fa innallaha ya'lamuhu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apapun yang kalian berikan, baik berupa harta atau yang lainnya, sedikit atau banyak, kalian sedekahkan dalam rangka mengharap ridho Allah, atau kalian telah mewajibkan sesuatu atas diri kalian untuk kalian keluarkan, baik berupa harta atau selainnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apapun yang kita infakkan, ya. Kemudian apapun yang kita wajibkan pada diri kita untuk melakukannya dari kebaikan-kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya. Ini penting untuk kita selalu ingat, agar kita terus memeriksa niat-niat kita. Ya. Qala wa huwal muttali'u ala niyatikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di ayat ini bahwa dia Allah al-muttali'u ala niyatikum, yang selalu mengawasi niat-niat kalian. Wasaufa yuthibukum ala dhalika, dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan atas hal tersebut. Ya. Kalau Allah maha tahu, berarti kita mesti hati-hati, ya, lakukan segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa Allah alimun, maha mengetahui. Nah, jangan sampai kita hilangkan pahala dari infak kita atau dari amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan berdasarkan hal itu. Qala wa man mana'a haqqallah fa huwa zalimun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, barang siapa yang mana'a haqqallah, menahan hak Allah, fa huwa zalimun, maka ia masuk dalam kategori orang yang zalim. Ya. Tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, malas untuk melakukan sesuatu dari amal soleh, fahuwa zalimun, maka dia zalim. Wa zalimuna laisa lahum ansar. Orang-orang yang zalim itu tidak akan memiliki penolong. Wa yamna'unahum min adzabilah. Dan tidak memiliki yamna'una wa zalimuna laisa lahum ansar. Orang-orang yang zalim itu mereka tidak memiliki apa? Penolong. Yamna'unahum min adzabilah, yang akan mencegah mereka dari turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Berikutnya ayat yang ke-271. Qala in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian tampakkan sedekah-sedekah kalian, fa ni'ma hiya, maka itu hal yang baik. Wa in tukhfuha, namun jika kalian sembunyikan lalu kalian berikan langsung kepada orang-orang fakir, maka itu pun kebaikan bagi kalian dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, qala in tudhhiru ma tatasaddaquna bihi lillah fa ni'ma ma tasaddaqtum bihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ini bahwa jika kalian menampakkan apa yang kalian sedekahkan karena Allah, maka itu sebuah kebaikan bagi kalian. Karena sedekah itu tidak mesti selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Boleh kita bersedekah terang-terangan, yang terpenting niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa in tusirru biha, dan jika kalian hendak menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahadha afdalu lakum, maka ini lebih afdal bagi kalian. Jadi lihat situasi dan kondisinya. Kadang-kadang ada sedekah yang memang butuh untuk kita sembunyikan, kasih langsung ke si penerimanya. Kadang-kadang ya juga kita dituntut untuk bersedekah seketika itu secara terang-terangan langsung. Ya. Sebagaimana banyak kejadian di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bersedekah seketika itu juga. Maka para sahabat langsung ya, menyerahkan harta-harta yang dimilikinya. Dan tidak mengapa Ya, kita menampakkan sedekah dalam rangka memberi motivasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, enggak apa-apa. Karena mental kebanyakan manusia itu mental ikut-ikutan. Ya, bukan pelopor, tapi kebanyakannya mentalnya apa? Ikut-ikutan. Jadilah kita pelopornya. Nih, saya nyumbang sekian. Nanti yang lain lihat kanan kiri, akhirnya masuk tangan ke saku baru keluarkan. Sebelum masuk ke tangan ke saku biasanya suka lihat kanan kiri dulu, ya kan? Baru nih. Saya. Enggak apa-apa. Dan itu tidak akan mengurangi nilai keikhlasan. Yang terpenting soal ikhlas, soal niat itu kita yang tahu. Ada dalam hati kita. Ya. Bismillah. Ini saya infak, saya nyumbang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadi motivasi tersendiri bagi kawan-kawan yang lainnya. Karena sesuatu itu kalau belum ada yang memulai, biasanya can jadi-jadi. Ya, mual jadi-jadi. Nanti kalau sudah ada yang mulai baru jadi. Ya. Mau dalam hal apapun, apalagi dalam urusan gotong royong, walaupun can datang mual datang. Tinggal heula bahkan teleponnya udah berapa orang yang datang? Baru satu orang. Waduh. Udah kebayang bagaimana beratnya sebuah pekerjaan. Iya kan? Seharusnya dalam kebaikan hal apapun itu kita menjadi pelopornya. Kita yang mengawali. Tah, saya tidak sakit. Oh iya, akhirnya yang datang termotivasi untuk itu. Ya. Gak apa-apa. Secara terang-terangan melakukan kebaikan. Apapun itu. Jangan sampai tertipu dengan bisikan setan. Wah nanti kamu ria, wah nanti kamu ini, wah nanti kamu. Nah, itu harus kita lawan. Ada amalan-amalan yang memang harus terbuka, nampak. Ada yang memang mesti tertutup. Ya. Ari gotong royong mah sudah terbuka, piraku rek gotong royong di imah. Sok antum gotong royong di sana, ana mau gotong royong di rumah. Ini amalan yang terbuka. Harus berlomba-lomba, ya, nampak. Ya. Seperti itu dan tidak akan mengurangi apa? Keikhlasan. Qala fa hadza afdalu lakum li'annahu ab'ad 'anir riya. Karena terkadang sedekah nafkah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ab'ad 'anir riya itu bisa menjauhkan dari sifat apa? Riya. Tapi jangan salah. Ada juga orang yang sedekah sembunyi-sembunyi tapi riya. Ada enggak? Bisa saja. Nanti setelah dia kasih apa sedekah secara sembunyi-sembunyi, nanti bilang-bilang ke orang. Hari sedekah nama sembunyi-sembunyi, ngan setelah itu dia cerita ke orang lain. Alhamdulillah, tadi mah sudah saya kasih tasi pulan. Sekian-sekian, ya sama aja kalau kayak gitu. Ya. Nah. Memang sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa menjauhkan dari riya. Wa fi sadaqah ma'al ikhlas mahu lidunubikum. Ya. Sedekah disertai dengan ikhlas itu sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallah alladhi ya'lamu daqa'iq al-umur. Hanya Allah yang mengetahui daqa'iq al-umur. Perkara-perkara yang tersembunyi. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketika ada melihat saudara kita infak secara terang-terangan, jangan kemudian diomongin. Wah, enggak ikhlas ini. Ya subhanallah. Kita atau Allah yang lebih tahu urusan batin? Siapa yang lebih tahu? Allah. Ya. Jadi tidak boleh menghakimi. Jangan menggembosi. Ya, harus menjadi orang yang selalu memberi semangat dalam apa? Kebaikan. Nah, la yakhfa 'alaihi syai'un min ahwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput sesuatu pun dari keadaan kalian. Wa sayujazi kullan bi'amalihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan masing-masingnya sesuai dengan amalan-amalannya. Kita baca satu ayat lagi, ayat yang ke-272. Qala laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ. Tidak ada tanggung jawabmu untuk memberikan petunjuk hidayah kepada mereka. Namun Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sesungguhnya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian infakkan sesuatu kecuali benar-benar mengharap wajah Allah. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasannya kepada kalian, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Tafsiran dari ayat ini, qala lasta ayyuhar rasul mas'ulan an tawfiqil kafirin lil hidayati. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, secara khusus kata Allah di ayat ini, lasta ayyuhar rasul mas'ulan an tawfiqil kafirin lil hidayah. Engkau wahai rasul tidaklah bertanggung jawab atas memberikan taufik kepada orang-orang kafir supaya mendapatkan hidayah. Walakin Allah yashrahu sudura may yasha li dinihi. Akan tetapi Allah lah yang akan melapangkan dada siapa saja yang dikehendakinya untuk menerima apa? Agamanya. Wa yuwaffiquhum lahu, dan memberikan taufik kepadanya. Nah, ini terkait dengan persoalan hidayatut taufik, hidayah taufik, ya. Dan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita saja tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada seorang pun. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Pamannya sekalipun tidak bisa diselamatkannya. Ya, karena taufik ada di tangan Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, selanjutnya kita tunda, ya, pada atau di pertemuan mendatang kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.